Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ma ba'd. Lanjut masih di masail yang pertama, salah yang pertama ya syarahnya. Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan ya, wa akhbara jalla wa ala annama anna man abada ma yahsah ma yastahsinuhu min al-asnam wal awliya wal asjar wal ahjar wal qubur lam yarji fil ibadah ila kitabillah wa sunnati rasulih innama i'tamada ala al-istihsan aw ala ma tahwa an-nafsuh aw ala ma tahwahu nafsuhu walau khalaf al-kitab wa sunnah akhbarallahu jalla wa ala anna allaha qad harrama alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar. Allah mengabarkan bahwa barang siapa yang beribadah kepada apa yang dianggap baik, ya apakah itu berupa patung-patung para wali yang telah wafat yang makamnya dikeramatkan, pepohonan, bebatuan, ya, kuburan-kuburan yang dikultuskan, pusara-pusara, ya, dan tidak merujuk dalam ibadah tersebut kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, namun hanya bersandar kepada al-istihsan, anggapan baik atau apa yang sesuai dengan hawa nafsu, yang disenangi oleh hawa nafsu, ya, walau itu pun walau khalafa al-kitab wa sunnah. Adik-adik yang di belakang siapa itu? Ayo, udah. Pulang. Udah selesai sholat isya-nya. Pulang. Siapa itu? Pulang. Ayo, tadi cariin. Nah, teman-temannya Faza. Nah. Ya. Dan tidak merujuk atau mengembalikan ibadah tersebut kepada Quran dan Sunnah. Ini sudah. Walau khalafal kitab wa sunnah, walaupun itu ya menyelisihi Al-Qur'an dan Sunnah, maka Allah kabarkan bahwa Allah haramkan surga baginya dan tempatnya ialah di neraka. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihi al-jannah. Maka siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah haramkan surga baginya. Ya kata Syekh, yakni mana'ahu min dukhulil jannah man'an batan, itu Allah mencegahnya masuk surga dengan pencegahan sama sekali dia enggak bisa masuk surga sedikit pun orang yang menyekutukan Allah. Ya, fatahrimu fil lughah, yang namanya at-tahrim ya dalam bahasa pengharaman itu secara bahasa dalam bahasa Arab maknanya adalah al-man'u, pencegahan. Fal musyrik mamnu'un min dukhulil jannah batatan, maka seorang yang musyrik yang menyekutukan Allah itu mamnu', terlarang, tercegah dari masuk surga sama sekali. La tama'a lahu fiha, ya, tidak ada keinginan ya untuk ke surga tersebut, enggak ada, sama sekali enggak ada. Wa ma'wahun nar, tempatnya tidak lain ialah neraka. Hadihi akibatus syirki billahi azza wajal, inilah dampak dari perbuatan syirik kepada Allah azza wajal. Wa in kanu yaqulun, walaupun mereka mengatakan, ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa, kami enggak beribadah kepada pusara ini, kepada makam keramat ini, ya, illa liqarribuna ila Allahi zulfa, melainkan agar pusara-pusara wali-wali yang kami sembah ini mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Haulai idza matu ala dzalika ghairu ta'ibina, dan mereka musyrikin tersebut apabila mereka mati dalam keadaan demikian berbuat syirik tanpa bertaubat, haramallahu alaihim aljannata, maka Allah haramkan surga bagi mereka. Wa ya wa ja'alan nara ma'wahum abadal abad, dan Allah akan jadikan neraka tempat kembali mereka selama-lamanya. Falladhi yuridu li nafsihi an-najata, maka orang yang menginginkan keselamatan untuk dirinya, yatanabbahu li hada, dia mesti memperhatikan hal ini, wala yabqa ala umuril jahiliyati fi hada wa ghairihi, Walaya bukhadangan, jangan dia terus berada. Dia dalam perkara jahiliyah, dalam perkara yang ini, yang ini yang permasalahan yang pertama ini, yaitu orang-orang jahiliyah menjadikan perantara antara ibadah mereka kepada Allah dengan sebuah perantara, perantaranya itu apakah wali-wali, orang soleh yang telah wafat dan seterusnya, maupun ghairihi, permasalahan selain dari ini, permasalahan jahiliyah yang lain. Wa qawluhu, dan perkataan Syekh, ya, Syekh Muhammad bin Abdul Abdi, masail jahiliyah, wa hadihil mas'alatul lati, wa hadihil mas'alatu hiya allati tafarraqan nasu li ajriha baina muslimin wa kafirin. Ini adalah permasalahan. Permasalahan ini, permasalahan jahiliyah yang pertama ini, yaitu karena orang jahiliyah menjadikan perantara antara diri mereka dengan ibadah kepada Allah dengan perantara-perantara makhluk. Inilah permasalahan yang manusia di Arab dahulu, di Quraisy dahulu, di Mekah dahulu, tafarraqa. Mereka terpecah akhirnya. Li ajriha, karena hal ini, baina muslimin wa kafirin, antara muslim dan kafir. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicap oleh orang-orang Arab sebagai orang yang suka memecah belah. Makanya Abu Jahal ketika berdoa kepada Allah di perang Badar, dia mengadu kepada Allah, "Ya Allah, Muhammad ini telah memecah belah kami." Dia mengadu kepada Allah, "Kalahkan dia ya Allah." Abu Jahal. Ya. Dan orang yang memecah belah antara mukmin dan kafir, memecah belah ini adalah kebaikan. Jadi ya, penamaan atau label tukang pecah belah. Bukan tukang pecah belah, tukang ember, bukan. Pemecah belah. Itu enggak selalu tercela. Bisa jadi terpuji. Umar bin Khattab dijuluki Al-Faruq. Ditanya Aisyah, ditanya, "Man sama Umar bil Faruq?" Siapa sih yang namain Umar dengan Al-Faruq? Kata Aisyah, apa? An-Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menamakan Umar dengan Al-Faruq. Al-Qur'an, Al-Qur'an, Kitabullah. Itu Allah namakan Al-Qur'an itu sebagai Al-Furqan. Pembeda. Jadi memecah belah manusia itu enggak selalu konotasinya tercela, bahkan terpuji. Lihat dahulu jahiliyah di atas satu agama kesyirikan. Datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga terpecah belahlah mereka. Ada yang pro Rasulullah SAW, banyak yang kontra. Akhirnya pro kontra. Terpuji apa tercela? Terpuji. Dahulu juga mungkin demikian di negeri kita. Semuanya di atas satu metode beragama. Datang pendakwah Islam dari negeri Arab, yang tadinya paganisme, Hindu, Buddha, terpecah belah. Kemudian sudah Islam, datang bid'ah, datang berbagai macam khurafat, datang lagi kengauran-kengauran, sehingga Islam itu samar, mana Islam yang benar, mana Islam yang penuh dengan khurafat, bid'ah, syirik. Datang para ulama yang mengajarkan kebenaran, oh dicap lagi tukang pecah belah. Nah, ini terpuji, gak masalah disebutkan demikian. Barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Oh iya, yakni itu ya. Ini kan? Ya. Yakni masalah tauhid wa syirki, yaitu masalah tauhid dan syirik. Jama'atun saddaqur rasula wa amanu bihi wa akhlasul ibadata lillahi azza wa jal, haulai mu'minun. Wa qaumun khalafuhu wa baqau ala syirkihim wa ibadatihim wa ma kana ya'budu abahum min qablu kama alaihi umamul kufri alladhina yu'ariduna ar-rasula sallallahu alaihi wasallam. Maka ada sekelompok jamaah, sekelompok orang di Mekah dahulu, di masa awal dakwah, yang mereka saddaqur rasulah, mereka membenarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar Siddiq, Utsman bin Affan. Nah, amanu bihi, beriman pada Nabi, wa akhlasul ibadata lillah, memurnikan ibadah hanya kepada Allah azza wajal, walaupun di dalam fase awal dakwah di Mekah belum ada ibadah salat, belum ada ibadah zakat, belum ada ibadah puasa, belum ada ibadah-ibadah yang lainnya. Hanya ibadah tersebut yang paling utama, memurnikan ibadah secara umum, apa yang bisa lakukan dalam ibadah yang dikenal oleh musyrikin? Doa, istighosah, isti'adah, hanya itu yang mereka ketahui dari ibadah. Maka ibadah berupa doa, istighosah, isti'adah, itulah yang mereka berikan hanya kepada Allah. Ya. Dan tidak memberikan ibadah-ibadah tersebut kepada selain Allah. Ya, ini yang bisa dilakukan. Mana lagi tadi? Mereka lah orang-orang beriman. Wa qaumun khalafuhu, dan suatu kaum yang lain, yaitu mayoritas musyrikin Quraisy waktu itu, yang menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan mereka baqaw ala syirkihim, mereka tetap berada di atas kesyirikan mereka dan ibadah mereka, dan apa-apa yang disembah oleh abauhum, oleh nenek moyang mereka min qablu, sebelumnya. Ya, kama alaihi umamul kufri, sebagaimana pada yang terjadi pada umat-umat kekufuran terdahulu, yang mereka yu'ariduna ar-rusulah, yang mereka menentang para rasul alaihim assalatu wassalam. Li'annahum yuriduna al-baqa'a, karena mereka ingin tetap berada ala makana alaihi abauhum, tetap berada di atas agama yang nenek moyang mereka berada di situ. Ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadana aba'ana ala ummah wa inna ala asarihim muqtadun. Ya. Dan demikianlah, ya. Ma arsalna, demikianlah kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau. Ya. Seorang pemberi peringatan kepada suatu kampung, suatu kaum sebelum engkau, illa qala mutrafuha, melainkan, ya, orang-orang pembesarnya itu mengatakan kepada rasul, inna wajadana aba'ana ala ummah, kami sudah dapetin nenek moyang kami di atas suatu agama, wa inna ala asarihim muqtadun, kami hanya meneladani jejak-jejak peninggalan mereka saja, enggak butuh dakwah kamu wahai rasul. Nah, ini ya, sama ini kesyirikan sekarang yang ada di negeri kita, terlebih khusus kalau kita berikan tahzir, berikan peringatan, berikan wejangan, nasihat, dakwah, larangan dari berbuat syirik, mereka pasti akan mengembalikan kepada tadi. Ini tradisi ya, Nusantara, kearifan budaya lokal. Gak bisa nakal udah, gak bisa bantah hujah tadi. Wa qalu atanhana an na'budu ma ya'budu abauna. Ya, mereka mengatakan, wahai Nabi, apakah kamu melarang kami dari apa yang kami telah dari apa, apakah kami, kamu melarang kami, melarang kami beribadah seperti apa yang telah diibadahi oleh nenek moyang kami? Hadihi maqalatuhum, inilah ucapan mereka. Wa hujjatuhum, argumentasi mereka. Wa hiya tamassuk bima alaihi al-aba'u wal ajdadu min ibadati ghairillahi azza wajal. Itu tamassuk, berpegang teguh, ya, kepada apa yang telah dijalani oleh bapak-bapak, kakek-kakek, nenek moyang berupa peribadatan yang diberikan kepada selain Allah azza wajal. Wa qaulu, dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, ya, wa indaha waqa'atil adawatu, dan karena tauhid inilah, ya, karena dakwah tauhid inilah terjadilah permusuhan, ya, ai bainal muwahhidin wal musyrikin, yaitu antara ahlu tauhid dan antara kaum musyrikin, bainal mu'minin wal kuffar, antara orang-orang beriman dan kufar. Fa innahu yajibu 'alal mu'minin ay yu'adu al kuffara, maka wajib bagi orang-orang beriman untuk memusuhi orang-orang kafir. Fala tajuzu mahabbatu al-kuffari hatta walau kana aqraban nasi, maka enggak boleh, ya, mencintai orang-orang kafir walaupun mereka itu adalah kerabat kita yang paling dekat. Enggak boleh. Enggak ada kecintaan. Ya. Nah, bagaimana kalau orang kafirnya itu adalah kerabat yang paling dekat, ibu gitu. Ya. Ibu, berarti ibunya masih Nasrani gitu misalkan. Ya, enggak ada kecintaan sama sekali berarti. Gimana Muslim? Hah? Taib. Ini perlu diperhatikan ya. Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan hal ini di Iyanatul Mustafid. Ya. Bukan di Iyanatul Mustafid ya. Di Iyanatul Mustafid itu Syarah Mufidul. Iya, Iyanatul Mustafid. Syarah Kitabut Tauhid. Bukan di Mufidul Mustafid, di Iyanatul Mustafid. Menjelaskan terkait firman Allah Ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau wahai Nabi tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Ayat itu terkait kisah apa? Hah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan atau mentalkin Abu Thalib yang sakit menjelang wafatnya. Rasul mencintai Abu Thalib. Allah sebutkan itu, innaka la tahdi man ahbabta. Apa Abu Thalib agamanya? Kafir. Berarti Allah menetapkan Rasulullah SAW mencintai paman yang dicintai. Iya. Namun ini cinta tabiat. Kenapa? Pertama, Abu Thalib pamannya. Ya. Abu Thalib yang mengasuhnya sejak kecil, Abu Thalib yang membela dakwahnya menjadi tameng. Paman, status paman Abu Thalib beda dengan status paman Abbas, Hamzah, Abu Lahab. Karena Abu Thalib dengan bapaknya Nabi SAW, Abdullah, itu satu ibu. Alias ibunya Abu Thalib adalah neneknya Rasulullah SAW. Sedangkan ibunya Abu Lahab itu bukan neneknya Rasul, hanya istri kakeknya, bukan nenek kandung. Karena Abdul Muttalib kakeknya Nabi poligami, istrinya 5, maka poligami itu dari dulu. Ya Musli, ya? Senang amat Musli, terinspirasi. Udah dari dulu, ya dari dulu. Poligami itu bukan baru kemarin sore sejak Islam hadir, bukan. Dari dulu, sebelum Islam hadir. Ya. Itu pun tahu, di Injil tertulis tuh. Nabi Ibrahim punya 2 istri. Sulaiman punya puluhan istri. Ya, di Injil. Solomon punya banyak istri. Udah biasa. Gitu. Ahmad ya. Punya visi enggak? Visi apa? Ya Allah. Ini terinspirasi Muslih nih. Ya. Jadi begitu. Ini yang pertama. Yang kedua, karena Abu Thalib yang mengasuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abdul Muthalib wafat, maka beralihlah pengasuhan ke Abu Thalib. Dan Abu Thalib ketika mengasuh Nabi enggak main-main. Kan ada tuh mungkin ya orang di zaman kita sekarang mengasuh keponakannya. Dia punya anak juga, tentu kasih sayang dia ke keponakan dan anaknya berbeda, ya enggak? Tapi Abu Thalib beda. Abu Thalib mengasuh Nabi, punya anak-anak juga, laki perempuan anaknya, ada Hani, ya. Ada Ummu Hani, ada Abu Ali, ya, ada Ali, ada Ja'far. Namun yang paling disayangi oleh Abu Thalib ternyata enggak ada satupun anaknya. Namun keponakannya. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, Abu Thalib tameng hidup dakwah Rasulullah SAW di tengah intimidasi, ancaman, teror musyrikin Quraisy. Dan musyrikin Quraisy hanya mandang keberadaan Abu Thalib. Kalau enggak kita habisi. Ketika Abu Thalib wafat, benar terjadilah. Sehingga hal tersebut membuat Rasulullah SAW dan para sahabat mesti hijrah. Kalau enggak, gawat. Ya. Jadi keberadaan Abu Thalib lah yang membuat musyrikin Quraisy segan. Ya. Dan kafirnya Abu Thalib, tetap kafirnya Abu Thalib itu hikmahnya luar biasa loh. Memang itu buruk buat Abu Thalib. Ya. Hikmahnya luar biasa. Abu Thalib tetap berada di atas kekafiran, musyrikin Quraisy segan. Coba Abu Thalib masuk Islam, musyrikin Quraisy berani, udah enggak nganggap lagi. Paham enggak sini? Ngerti enggak? Kalau Abu Thalib masuk Islam, musyrikin Quraisy tahu, oh udah enggak nganggap lagi udah. Jadi Abu Thalib tetap kufur. Hah? Itu memang tidak baik buat Islam, tidak baik buat Abu Thalib. Namun ada rahasia besar Allah. Ya, yang dijelaskan oleh para ulama. Yaitu apa? Musyrikin Quraisy tetap memandang dia. Kan gitu? Tetap memandang. Ya, kalau enggak udah enggak dianggap. Nah, ini. Nah, jadi cinta, mahabbah yang ditetapkan oleh Allah, cintanya Rasul kepada pamannya yang kafir Abu Thalib, kata Syekh Shalih Fauzan dan ulama yang lainnya, itu mahabbah tabi'iyah. Mahabbah tabi'iyah, bukan mahabbah diniyah. Bukan kecintaan agama. Berbeda dengan yang mencintai orang kafir karena agamanya atau karena pembelaan terhadap kekufurannya. Dan ini kekufuran. Ini kekufuran. Paham enggak sini? Enggak boleh dicintai kekufuran. Allah enggak meridhai kekufuran. Wala yardha li ibadihil kufur. Allah enggak meridhai kekufuran pada hamba-Nya. Tabarakallahu fik. Nah, mahabbah yang ditiadakan dari mukmin kepada orang kafir adalah mahabbah karena unsur agama. Paham enggak sini? Enggak ada. Jadi kalau ada seorang yang qadarullah ibunya masih kafir apakah Kristen atau yang lainnya, ya mungkin dia sayang sama ibunya. Ya sayang sebagai status anak. Begitu. Paham enggak sini ya? Status anak. Bukan karena ibunya beragama kufur. Ya. Dan dia masih tetap dianjurkan berbuat baik. Hatta ibunya nyuruh dia kafir sekalipun. Nah. Ya. Barakallahu fiik. Mana lagi tadi? Ya. Mana lagi tadi? Ya. Qala ta'ala la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulah. Kata Allah, engkau tidak akan mendapati suatu kaum yang mereka mengklaim beriman kepada Allah dan hari akhir, namun mereka ternyata yuwadun, ya, menjadi cinta kasih sayang man hadallaha wa rasulah kepada orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum, walaupun orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul tersebut adalah bapak mereka. Aw abna'ahum, anak-anak mereka. Aw ikhwanahum, saudara mereka. Aw ashiratahum, kerabat mereka. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka itulah orang-orang yang telah Allah catat di kalbu mereka terdapat keimanan. Wa ayyadahum bi ruhim min, dan Allah kuatkan itu dengan rohnya. Falabudda minal wala'i lillah wa lirasulih walil mu'minin, maka haruslah loyalitas itu ya hanya kepada Allah, kepada Rasul dan kaum mukminin. Bahkan kaum mukminin yang terjadi penyimpangan di kaum mukminin tadi, apakah maksiat atau bid'ah sekalipun, kita mesti wala kepada mereka. Enggak boleh hilang wala loyalitas tersebut. Loyalitas kita kepada mukmin sesuai dengan kadar keimanan mereka. Jadi selama dia enggak kafir, enggak hilang wala tersebut. Ya. Kalau ada kaum muslimin konfrontasi dengan kafirin, kita pro kepada kaum muslimin walaupun kaum muslimin tersebut ahli bid'ah selama dia enggak kafir. Paham enggak antum? Dia ahli bid'ah, iya. Dia masih mukmin. Ya. Dia masih mukmin. Orang-orang Asy'ari, ya. Kayak kemarin tuh. Uas Ustaz Abdul Somad, iya kita nyelisihi dia di Asy'ari, kita bid'ahkan Asy'ari, ya. Nah dia mendapat permusuhan dari Singapura. Singapura negeri kufur. Masa antum mau pro Singapura? Gak bisa. Dan ini yang diterangkan oleh para ulama, oleh Syekh bin Baz di Subul Salam, oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah di Majmu' Fatawa. Bahkan orang kafir dia baik sekalipun, gak ada hak bagi kita untuk mencintai dia, kata para ulama. Syekhul Islam menjelaskan hal ini. Ya, al-kafir itu orang kafir. Wa in a'taka wahsana ilaik, walaupun dia memberikan sesuatu kepada engkau, hadiah kayak apa, kayak berbuat baik pada engkau. Ya, tajibu muwalatuhum. Wajib bagi Anda memusuhi mereka. Membenci mereka. Mukmin walaupun wa in i'tada alaik, walaupun dia berbuat jahat pada kita. Zalamaka, berbuat zalim pada kita. Tajib, ya, mu'alatuhum, loyalitas. Kalau orang kafir, mu'adatuhum, membenci mereka. Ya, nah Syekh bin Baz juga demikian. Hak seorang mukmin, bahkan ahli bid'ah, ahli maksiat, ya, itu yuhabbu, ya, li ajli islamihim wa imanihim, tetap dicintai karena keimanan keislaman mereka. kecintaan kita kepada dia sesuai dengan kadar keimanan dia. Ya, barok kita, barok kepada ahlu bid'ah boleh enggak berpasti? Iya. Namun baroknya sesuai dengan kadar penyimpangannya. Enggak boleh totalitas. Jangan karena sama UAS Ustaz Abdul Somad kita beda, ya. Manhaj. Oh, biarin aja lu sono rasain. Enggak bisa. Ya. Yahudi, Nasrani, Persia. Nasrani di Romawi, Persia ini Majusi. Perang Rasulullah SAW dan para sahabat pro Nasrani. Allah sebutkan di surah Ar-Rum. Bahkan ketika Romawi yang Nasrani itu menang lawan Majusi, kaum muslimin bergembira. Allah tetapkan di Al-Quran, yawma idzi yafrahul mu'minun, pada hari itu kaum mukminin gembira. Bukannya kaum mukminin membela Nasrani, enggak. Nasrani, Majusi di mata Rasulullah SAW dan sahabat itu kufar, orang-orang kafir. Namun orang kafir itu mutafawit. Ya, mutafawitun. Bertingkat-tingkat, enggak satu. Abu Jahal berbeda dengan musyrikin Quraisy yang pelangak-pelongok. Ya, masa sama. Ada orang kafir yang pelangak-pelongok, dia bukan kafir. Ya. Sama Abu Jahal yang jahat. Ya beda. Paham gak sini? Jangan disamain. Ya. Musyrik yang, kan ada orang kafir yang baik ya. Yang donasi, yang bantu. Ada, betul. Ya, ada. Itu berbeda dengan orang kafir yang bengis. Yang jahat terhadap kaum muslimin. Adabnya bareng di neraka karena kekufuran. Iya. Namun yang bengis, berlipat-lipat lagi. Yang pelangak-pelongok, enggak ngapa-ngapain kaum muslimin, dia cuma zalim karena syirik dia, dia selama-lamanya di neraka. Tapi yang bengis, kafir, musyrik, bengis, selama-lamanya di neraka, dan plus azab lainnya atas kebengisan, kejahatannya. Ngerti gak sini? Jadi dibedain Abu Jahal dengan musyrik yang pelangak-pelongok. Ya? Musyrik pelangak-pelongok artinya dia enggak ada andil memusuhi kaum muslimin gitu. Ya udah dia cukup kufur, udahlah, masa bodoh, sudahlah. Kan ada tuh orang kafir yang gitu, dia gak mau nyalain kaum muslimin. Udahlah biarin aja dia, itu agama dia, biarin. Kan ada orang kafir yang kayak gitu. Ini yang mending, ini mending gitu kan. Ya, mending gitu. Nah itu beda dengan orang kafir yang memusuhi kita. Ya, itu beda. Barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Ya, mana lagi tadi ya? Ya. Fala budda minal wala, maka harus loyalitas pada Allah, Rasulnya, kaum mukminin, wal bara minal kufri wal kafirin wasyirki wal musyrikin. Bara terhadap kekufuran dan orang-orang kafir, terhadap kesyirikan dan orang-orang musyrik. Allah berfirman tentang Nabi Ibrahim, kafarna bikum. Ucapan Nabi Ibrahim kepada kaumnya, kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdau abada. Kami kufuri kalian dan telah nampak, telah nyata sekarang antara kami dan kalian ada adawah, permusuhan, wal baghdha, kebencian abada, selama-lamanya, hatta tu'minu billahi wahda, hingga kalian beriman pada Allah semata. Hadhihi millatu Ibrahim alaihi salatu wasalam, inilah millah agamanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini enggak ada yang lain, ini aja. Amman ladina yunaduna al-an bil muhawarati bainal adyan, adapun ya yang diserukan saat ini yaitu dengan adanya muhawarah, dialog bainal adyan, antar agama, wal mufahamah, ya saling memahami, bainal adyani antar agama, wa annaha kulluha adyanun samawiyatun, dengan klaim ini semuanya agama samawi, agama dari langit, Islam, Yahudi, Nasrani. Ini penamaan agama samawi dikritisi oleh para ulama, ya, oleh Syekh Shalih Al-Syekh. Enggak, yang agama samawi itu hanya Islam, Nasrani yang di zaman Nabi Isa, Yahudi di zaman Nabi Musa. Setelah berakhirnya atau setelah ada distorsi, ada tahrif pada Taurat dan Injil, mereka sudah tidak disebut sebagai agama samawi, kata Syekh Shalih Al-Syekh. Enggak. Mana ada agama samawi meyakini Yesus adalah Tuhan? Agama mana samawi dari mana? Langit yang mana? Hah? Agama samawi kan artinya agama yang dari langit. Agama langit dari mana? Semisal keyakinan Nasrani yang mengatakan Yesus, Isa adalah Tuhan, Isa adalah anak Allah. Langit yang mana? Langit di mana? Gak ada. Ya. Taib. Bal ba'duhum yatajarra wa yaqulun wa yaqul, bahkan mereka itu, sebagian mereka sudah berani lancang mengatakan la tukaffirul yahuda wan nasara, jangan ente kafirkan Yahudi dan Nasrani. Subhanallah. Ya. Fa hada khilafu ma jaa bihi ar-rasul, ini menyelisihi apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa khilafu ma jaa bihi al-Qur'anu, menyelisihi apa yang ada terdapat di Quran. Wa khilafu millati Ibrahim allati umirna bittiba'iha, ya, dan menyelisihi millah agamanya Ibrahim yang kita diperintahkan untuk mengikutinya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbu al-kufra 'alal iman wa may yatawallahum minkum fa ulaika humudz zalimun. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian menjadikan bapak-bapak kalian, saudara kalian, ya, sebagai wali-wali jika mereka lebih mencintai kekufuran daripada keimanan. Siapa yang berwala, ya, memberikan loyalitas kepada mereka di antara kalian, maka mereka itulah, ya, orang-orang yang zalim. Wa haula'i yaqulun al-yahud wa nasara ahlu kitabin wa ahlu iman. Mereka ini orang-orang yang mencoba, ya, menyatukan agama dengan yel-yel kita ini semua bersaudara, satu bangsa, satu negara. Ini Syekh Shalih Fauzan nyebutin nih, di mana nih? Di Arab, ya. Berarti di Arab juga ada liberalnya. Di Arab juga ada liberalnya. Cuman orang Arab dengan liberalnya itu mengkampanyekan, mari kembali kepada budaya Arab. Kalau orang liberal sini menolak syariat, jangan ikutin budaya Arab. Kalau liberal Arab, ayo kita kembali ke budaya Arab. Karena mereka tahu syariat Islam itu gak ada hubungannya sama budaya mereka. Mulai dari hijab, hatta poligami, jenggot, celana di atas mata kaki, gak ada hubungannya sama Arab. Bahkan itu menyelisih Arab. Syariat hijab hadir 18 tahun setelah dakwah Islam. Di Mekah 13 tahun gak ada ayat hijab. 5 tahun di Madinah baru ada ayat hijab. Sebelumnya berarti sahabiat, kaum mukminat sudah pakai nikab cadar belum? Ketika ayat itu turun baru mereka ngambil gording-gording turun. Turun ayat ya ayuhan nabi kuli azwaji wa banati wa banisa'il mu'minin yudinina 'alaina min jalabibihin, baru mereka turun pakai. Sebelumnya enggak ada. Ya. Dan seluruhnya syariat Islam enggak ada hubungannya dengan budaya Arab. Nah, ini Syekh Shalih Fauzan menyebutkan ini di Arab. Syekh Shalih Fauzan bukan nyebutin ini tentang liberal di Indonesia. Bukan lagi nyinggung Abdul Muqsit Al-Ghazali, Ulil Absar Abdallah, ya, Nur Kholis Majid. Ya, bukan lagi nyindir-nyindir, ya, liberal-liberal di Indonesia, bukan. Tapi liberal-liberal di Arab. Di Arab ada liberalnya. Banyak yang kafir aja ada. Antum kalau ke Lebanon, itu mukanya Arab semua. Dan ternyata, bah, di sana mayoritas adalah Nasrani. Nasrani di Lebanon, Lebanon. Ya. Nasrani. Allah musta'an. Mana lagi tadi? Itu kau tahu kamus-kamus Al-Munjid enggak? Kamus Arab. Kamus Arab ke Arab. Itu kamus Al-Munjid penulisnya orang Nasrani. Buku Al-Mulakhos, buku Nahu. Al-Mulakhos. Siapa penulis namanya? Farid Nu'mah apa Nikmah? Nu'mah. Hah? Fuad Nikmah. Itu Nasrani, Kristen Koptik Mesir. Bukunya itu dipelajari. Kita juga pernah belajar di sini. Tapi kita ganti. Buku Nahu, Sorob, Mulakhos. Dipelajari di banyak pondok pesantren. Sampai di Al-Furqan Gersik mempelajari buku itu sampai hari ini. Dan di pondok-pondok yang lainnya. Siapa penulisnya itu? Kalau kita baca, Qala al-Mu'alif, apa? Rahimahullah. Ogah. Ah, kalau mualif rahimahullah, lah, kok doain orang nasrani pakai rahmat? Gak ada. Jadi orang Arab itu jangan, ya, orang Arab ada yang kufur, ada yang kufur. Ya, barakallahu fiik. Mana lagi tadi? Ya. Kulluha adyanun ya, min indillah, kata mereka. Semua agama dari sisi Allah, enggak ada. Injil, Taurat yang dari sisi Allah itu yang belum terdistorsi. Yang sudah terdistorsi, selesai. Sudah tertarik, termanipulasi. Ya. Menyatakan Isa sebagai anak Allah itu sudah ngaco, enggak ada. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Natafahamu fima bainana wa nata'awanu, kata mereka. Kita saling memahami ya antara kita Yahudi Nasrani, nata'awanu, kita saling tolong-menolong. Mana ada? Wala nukafirul Yahuda wan Nasara, kita enggak perlu ngafirin Yahudi Nasrani. Hadhihi da'watun al'an qa'imatun, ini seruan yang saat ini kata Syaikh Al-Fauzan sedang tegak saat ini di Saudi Arab maupun di kita apalagi. Ya. Wa hiya qada'un 'alal wala'i wal bara', itu upaya mengikis al wala' wal bara' bainal mu'minina wal kufar, antara kaum mukminin dan orang kafir. Ini perhatikan ya, takfir, mengkafirkan itu wajib terhadap orang kafir. Ya. Takfir itu bukan momok. Momok kalau serampangan. Mengkafirkan Yahudi Nasrani wajib, kalau enggak ya kita yang kafir. Ya. Man lam yukaffir musyrikin au syakka fi kufrihim au sahha madhabahum kafara ijma'an. Di pembatal Islam ketiga, siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik, ragu terhadap kekafiran mereka atau malah justru membenarkan agama mereka, maka dia kafir juga berdasarkan ijma. Ya, mana lagi tadi? Kullu man lam yu'min bir rasul Muhammadin fahuwa kafir. Semua yang tidak beriman pada rasul, maka dia kafir. Yang tidak beriman kepada rasul kita Muhammad SAW, kafir. Yahudi enggak beriman pada nabi. Nasrani juga apalagi. Sawa'un kana kitabiyyan aw ghayra kitabiyyin, apakah mereka ahlu kitab atau non ahlu kitab. Li'annahu ba'da ba'satir rasul, karena setelah diutusnya rasul, la yasau ahadan illa mai illa ayyumin abih, setelah diutusnya rasul enggak ada kelapangan bagi siapapun kecuali dia mesti beriman kepada rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Faman lam yu'min bih fahuwa kafirun, siapa yang tidak beriman kepada beliau maka dia kafir. Wal yahudu wan nasara la yu'minu bir rasul, orang Yahudi Nasrani enggak beriman pada rasul. Fahum kufarun, maka mereka kafir. Ini satu sisi kekufuran mereka. Cukup Nasrani itu enggak beriman pada Rasulullah SAW, udah kufur dia. Apalagi mereka bilang Yesus adalah anak Tuhan, anak Allah. Ya. Jibril ya, bagian dari Trinitas Tuhan yang disembah, tuh kufur lagi. Mereka memberikan ibadah kepada Nabi Isa, Yesus Kristus, kufur lagi. Beribadah kepada Bunda Maria, kepada Roh Kudus, Jibril, kufur lagi. Banyak aspek kekufurannya, banyak banget. Ya, Allah musta'an. Qala Nabi SAW bersabda, walladhi nafsu Muhammadin biyadih, demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, la yasma'u bi ahadun min hadil ummah, tidak ada seorang pun dari kalangan umat ini yang mendengar namaku, Yahudiyun wala Nasraniyun, apakah Yahudi tidak pula Nasrani, summa yamutu wala yu'min billadhi ya, walam yu'min billadhi ursiltu bih, kemudian dia mati dan tidak beriman kepada risalah yang aku bawa, illa kana min ashabin nar, melainkan dia adalah penduduk neraka. Fa ba'da ba'satin nabi, maka setelah diutusnya nabi sallallahu alaihi wasallam, la yasau ahadan al-khuruju an millatihi, tidak ada kelapangan bagi siapapun keluar dari agamanya nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta innahu qala alaihissalam sampai-sampai Nabi Muhammad SAW bersabda, wallahi lau kana akhi Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai. Seandainya Nabi Musa saudaraku hari ini masih hidup, dia enggak punya kelapangan apa-apa kecuali dia mesti mengikuti aku. Demikian pula Khidir, kalau masih hidup dia mesti mengikuti Nabi SAW, apalagi Khidir sudah wafat. Kan ada tuh klaim Khidir masih hidup. Saya enggak mengingkari ada ulama yang mengatakan Khidir masih hidup. Iya, saya tahu. Di antara Asyuyuti, ada ulama yang menetapkan Khidir masih hidup. Cuman pendapat ini lemah. Enggak setiap ada ulama yang mengatakan, oh berarti ini benar. Pendapat ini lemah. Pertama, kalau Khidir masih hidup, dia mesti mengikuti syariat Rasulullah SAW. Kapan dia berjumpa dengan Nabi? Dan dia mesti hadir di perang Badar. Gak ada. Nah, kalau enggak uzurnya apa dia? Ya, mau bilang seperti orang munafik, innal buyutana aurah, kayak gitu, wa nahnu qa'idun. Gak bisa, dia mesti ikut jihad di masa itu. Dan gak ada Khidir. Ini bukti beliau alaihi salam telah wafat. Ya, Khidir telah wafat. Khidir adalah nabi, bukan wali. Ya. Namun klaim sekarang Khidir orang gila, Khidir. Tuh Khidir tuh nyamar. Kok enggak sholat? Ya wali lain, makrifat hakikat. Semua orang ngaku-ngaku ketemu Khidir. Nih, ketiga kali ketemu Khidir. Nih, empat kali ketemu Khidir. Oh, semua. Sampai wujudnya orang gila dicium tangan. Kamu enggak tahu dia. Ini Khidir. Orang gila boro-boro jadi waliullah, wali nikah aja gak boleh. Semua ulama sepakat di buku-buku fikih, syarat jadi wali, pertama apa? Islam, balik, akil, berakal. Orang gila itu hilang akalnya. Mau jadi wali Allah, wali murid aja gak bisa. Coba datang ke sekolah ngambil rapot, digila begitu, takut wali kelas. Ya. Mana ada jadi waliullah? Ini ngaco ya. Ini klaim Khidir masih hidup semua orang bisa ini. Bahkan ada Gus Pulan, oh yang diutamakan. Kenapa dia diutamakan? Dia berjumpa Khidir 3 kali. Pensep pocel palanya tuh. Ya Allah. Terus enak aja gitu keluar dari syariat, ya. Enak aja gitu. Enak aja. Kemarin itu ada orang gila juga tuh, ngaku-ngaku, ya. Dan ujung-ujungnya bisnis. Gurunya si Hasyim Ar-Razi, namanya Wali Ghost yang dipanggil Abati, Al-Badr. Ujung-ujungnya bisnis. Antum semua biar dapat syafaat Nabi wajib tahu ismur roh, nama roh antum siapa. Nanti di akhirat yang dapat syafaat Nabi yang tahu nama rohnya siapa. Biar tahu nama rohnya itu bayar mahar 100 ribu kali umur. Umur yang gocap 100 ribu kali gocap. Mantap. Semakin aki-aki, ah semakin mahal. Kalau aki-aki biasanya masuk Ancol diskon gitu ya. Ini enggak, malah semakin mahal. Dan itu si Wali Ghost enak banget dia. Ini saya sudah masukkan draft ini. Dia kayak lagi masukin ke ini Pak Lurah gitu. Draft nama-nama yang kemarin sudah di store saya sudah masukkan ke lantai 2, ketemu Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani yang bawa ini kepada Nabi Khidir, Khidir yang bawa ini kepada Rasulullah SAW, dan Rasul menyetujuinya. Buset. Dan itu semua, oh iya benar, senang kan namanya dibawa oleh Khidir, oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, disetujui oleh Rasulullah SAW, kan seneng kan? Oleh orang bodoh. Ya. La ilaha illallah. Kita nonton itu, ya Allah. Ya Allah. Bisnis, ujung-ujungnya bisnis. Ya, si Abati, salesnya si Hasyim Ar-Razi itu. Ya, salesnya. Wali ya. Allah musta'an. Dan si Wali Ghost itu yang katanya dia ketemu Syekh Abdul Qadir Jilani Khidir, wah, kehidupan dia main biliar. Wali main biliar. Rokok. Kita aja main angkat besi gak ngaku-ngaku wali. Loh, main angkat besi sama main biliar lebih manfaat mana? Angkat besi, main biliar, olahraga apa yang ada kecengklak. Dan biliar itu kan identik sama apa ya? Hah? Judi, apa kayak gitu-gitu. Ya? Baik. Mana lagi tadi? Faba'da bi'sati ba'satin nabi, setelah diutusnya nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa fihi dinun sahihun ghairu dinil Islam. Enggak ada lagi nabi yang, enggak ada lagi agama yang benar kecuali agama Islam. Wa ma siwahu fa huwa batilun aw mansukhun, selain Islam maka agama yang batil atau sudah terhapus. Allah taala berfirman, wa may yabtaghi ghairu al-islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam tidak diterima agamanya, dan di akhirat dia menjadi orang yang merugi. Ya, inna dina indallahi al-islam, agama di sisi Allah adalah Islam. Kalau kita katakan Yahudi Nasrani enggak kafir, berarti kita mendustakan ayat ini dan ayat-ayat yang lain. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah, kafir, telah kafir orang yang mengatakan Allah bagian dari Trinitas. Kita bilang enggak kafir. Allah bilang kafir, kita bilang enggak kafir. Anak-anak kita ini, anak-anak TPA yang ngapalin tuh ayat Al-Bayyinah. Ya, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Tuh anak-anak kecil apa tuh? Sesungguhnya orang-orang kafir, lihat, min ahlil kitab. Ya. Min ahlil kitab, dari kalangan ahlul kitab, dan musyrikin, mereka berada di neraka selama-lamanya. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk. Ya, mana lagi tadi? Fahadihi da'watun batilatun, maka ini adalah seruan yang batil. Tuqadulaha al-an muktamaratun wa nadawatun. Ya, yang diadakan saat ini berbagai muktamar, berbagai nadawat, seminar-seminar. Ya. Itu untuk diadakan tadi tuh, saling penyatuan agama tadi. Wa tunfaqu fiha amwalun, bahkan diinfakkan untuk acara tersebut harta-harta yang banyak, donasi lidakwati litaqarubi. Ya, untuk menyerukan taqarub tadi, penyatuan agama, bainal adyan, antar agama. Wa yusammunahu al-hiwara bainal adyan, mereka namakan itu dialog antar agama. Dialog itu mau ngapain? Mau debat kayak Dr. Zakir Naik sama pendeta-pendeta? Bukan, cari titik terang. Gak ada titik terang, buntu semua, gak bakal ketemu. Ya, cari jalan keluar, gak ada, buntu semua. Gimana? Orang Nasrani mengatakan, hey, kaum muslimin, janganlah mengatakan kita ini orang kafir. Ya udah, kamu jangan ngatain saya domba yang tersesat. Loh, ada di Injil, siapa yang gak ngikutin Yesus, domba tersesat. Loh, kita juga di Al-Quran. Nih, 525 kata di Al-Quran tentang kafir. Mau dicoret satu aja, kita yang kufur. Apalagi 525 kata kufur ada di Al-Quran. Satu judul surat di Al-Quran, Al-Kafirun. Ada seorang orientalis sok mendebat ulama. Wah syekh, kita gak boleh ngafirin orang Nasrani. Di Al-Quran kan ada. Apa? Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamaku, untukmu agamamu, untukku agamaku. Kata Syekh, ada di surat apa itu? Surat Kafirun. Ah, udah. Ada di surat apa itu? Katanya enggak boleh saling mengkafirkan. Kita enggak boleh ngafirin orang kafir. Kenapa? Lakum dinukum waliyadin. Oh, gitu. Ada di surat apa? Itu surat. Masa kamu enggak tahu sih? Surat Kafirun. Oh, iya benar. Nah, itu dia. Ada. Itu Al-Kafirun apa artinya? Bingung dia. Lagi pula lakum dinukum waliyadin itu bukan ayat toleransi yang mereka pahami. Itu justru ayat barok, berlepas diri. Paham enggak? Untukku agamaku, untukmu agamaku, untukku agamaku Islam, untukmu kekufuran, agamamu kekufuran. Ya, paham enggak sini? Barok. Ma'a wala ana apa? Kuliyal kafirun la abudu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Ini nafyun. Allah mengucapkan hal ini, berfirman hal ini ya, kepada nabinya, agar nabinya mengumandangkan kepada orang kafir. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai nabi kepada mereka, wahai orang kafir, la abudu ma ta'budun wa la antum abiduna ma abud. Allah mengajak bicara orang-orang musyrik yang mereka beribadah kepada Allah, namun juga beribadah pada selain Allah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Dan kalian tidak menyembah apa yang aku sembah, padahal selama ini musyrik beribadah kepada Allah. Ya, namun dinafikan ibadah mereka kepada Allah. Enggak dianggap nihil, hilang, musnah, sirna, lenyap. Kenapa? Allah berfirman, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Seandainya engkau berbuat syirik, terhapus amalanmu dan engkau menjadi orang merugi. Maka ibadahnya Abu Jahal kepada Allah, Abu Lahab kepada Allah dan segenap musyrikin itu tidak dianggap. Dua kali di ayat itu, ya. Wala antum abiduna ma'abud, kalian enggak beribadah pada apa yang aku sembah. Dua kali. Jadi ayat lakum dinukum waliyadin bukannya toleransi. Justru ayat barok. Tapi barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Ya. Subhanallah, hiwarun baina imanin wa kufrin, kata Syekh. Subhanallah. Ada dialog antara keimanan dan kekufuran. Baina syirkin wa tauhidin, antara syirik dan tauhid. Baina ada illah wa awliya illah, antara musuh-musuh Allah orang-orang kafir dan para wali-wali Allah orang mukmin. Ada dialog? Gak mungkin. Ya, kalau dialognya itu debat, mendakwah, gak apa-apa. Kayak Ahmad Dedat, Zakir Naik. Ya, tapi kalau dialognya itu cari jalan keluar bersama, habis itu gandengan, foto-foto, wah nggak ada, buntu semua, ya. Summa qala syekh, wali ajliha syuri'al jihad, dan karenanya lah disyariatkan jihad. Qala Allahu ta'ala, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Allah berfirman, dan perangilah mereka orang-orang kafir sehingga tidak ada lagi fitnah. Fitnah itu adalah syirik. Dan agama itu milik Allah semua. Fal wajibu alaina nahwal kuffari salah satu umurin. Maka yang wajib bagi kita terhadap orang kafir, tiga hal. Ini yang penting ini. Al-amru al-awwal, yang pertama, adawatuhum, memusuhi mereka. Liannahum ada'un lillah, karena mereka musuh Allah Azza wa Jal. Wa ada'un li rasulih, musuh rasulnya, memusuhi mereka. Enggak ada namanya kecintaan pada mereka. Ya. Al-amru as-sani, perkara yang kedua. Nah, ini memusuhi, misalkan ada orang kafir rekan kerja kita, ya udah kita bermuamalah dengan dia sebatas rekan kerja. Namun kebencian tetap ada pada dia. Enggak ada tuh namanya karena jadi bestie, jadi CS, enggak ada lagi. Apalagi bestie itu dipahami orang-orang jaksel sebagai apa? CS gitu ya. Teman dekat, ya. Enggak ada. Ya kalau sekedar teman kerja, teman sekolah gitu kan. Ya, antum punya enggak teman sekolah yang kafir? Ya. Muslim, enggak ada, dari dulu udah pesantrennya. Hah? Ya tetangga lah ada ya, Bima ya. Yang pastor tetangganya gitu. Ya. Ya mungkin ya, Riyandi ada teman sekolah jadi biarawati gitu ya. Ya, ada? Enggak ada. Jadi akhwat semua ya. Masya Allah. Riyandi. Jadi biarawati enggak ada. Ya mungkin ya, kita ya namanya kita tinggal di lingkungan yang majemuk, ya pasti ya ketemulah. Mana mungkin gak ketemu sama non muslim. Ya apalagi Herlinnya terpulang ke pulau Sukun di Flores. Ya mayoritas Kristen kan. Wah. Ya sama si ini Pak Rudin. Ya gak ya. Apa? Apa? Antum di kota, Herlin di desa. Kamu kalah dia. Oh, meditasi di kota. Antum di pulau. Herlin di kota. Pulau. Ya, ya pasti adalah. Nah, udah hubungan kita sama dia interaksi aja sebatas itu. Kalau hubungan kerja, hubungan kerja. Enggak ada namanya mahabbah, kecintaan. Enggak ada. Nah, tetap kita itu membenci mereka, mengusui mereka. Ya. Al-amru tsani, namun kebencian itu enggak mesti berbuat zalim ya. Antum kerjain gitu. Ah, korupsi aja, kafir ini loh. Enak aja. Enggak bisa. Kita ini ada misalkan nih tetangga kita kafir. Alhamdulillah di sini sih enggak ada. Ya. Misalkan di lingkungan yang lain, tangga kita kafir, parkir mobil depannya biarin aja kafir ini loh. Enggak bisa. Ya. Main petasan pas ini bulan puasa subuh-subuh. Lemparin jangwe ke rumahnya. Cus. Pas masuk ke dalam rumahnya lagi. Biarin kafir, enggak bisa. Ya. Enggak boleh. Itu benci-benci lain ya. Ya. Paham enggak sini? Enggak bisa antum pedagangnya kafir ya. Rumah makannya kafir, ada gorengan. Makan 7, ngaku 3. Nasi bakwan 3, padahal 7. Ya. Kafir ini. Enak aja kafir ini. Ya. Itu orang kafir, kalau orang kafir kalau dia terzolimi, dia asal doa aja kepada Allah, dikabulkan enggak doanya? Kabulkan. Wattaqu da'watal mazlum. Hati-hati kalian terhadap doa orang yang terzolimi. Ya. Kalau dia doanya kepada Allah, kecuali dia doanya kepada Yesus ya, udah enggak dikabulin. Tapi antum jangan, oh dia kan ntar doa kepada Yesus, biarin aja. Ya enggak bisa, kita zalim ya zalim. Maling. Ya. Ke warung makan orang kafir gitu kan. Ya. Enggak bisa. Emangnya ada warteg orang kafir? Ya, alhamdulillah muslim semua ya. Ya, muslim semua warteg kan. Kalau ada orang kafir warteg juga sih enggak mau makan. Takut aneh-aneh kan. Alhamdulillah kalau warteg muslim. Ya. Mana lagi tadi? As-sani alam rusani da'watuhum ilal iman wattiba'ir rasul. Wah, ini berat nih. Nah. Mendakwahkan mereka kepada keimanan dan mengikuti rasul. Dia didakwahkan kepada syahadat la ilaha illallah. Hada amrun wajibun al muslimin. Ini perkara yang wajib bagi kaum muslimin. Ah. Siapa yang pernah dakwain temannya yang kafir? Udah lo masuk Islam aja. Ngapain lo kafir? Neraka lo. Langsung musuhan. Ya. Namun itu perkara kedua. Ya, itu yang sepatutnya. Ya, itu yang sepatutnya. Baik. Saya ngomong begini wallahi saya pernah kayak gitu. Ya, saya ngomong begini bukan ngomong aja, saya pernah kayak begitu wallahi. Saya pernah seperti itu. Ya. Antum mau praktek silakan. Kalau mau ikut-ikutan. Itu ya. Al-amru as-salis yang ketiga, jihaduhum idadu ilal Islam wa abau. Ya, yang ketiga berjihad melawan mereka jika mereka diseru pada Islam dan mereka menolak. Jadi jihad mengjihad jihad terhadap orang kafir itu setelah dakwah dan mereka abau, mereka menolak. Dakwahin dulu. Fal wajibu jihaduhum wa qitaluhum. Ini tentu nanti diikat dengan syarat memiliki namanya kudroh. Ya, kemampuan. Kalau enggak ada kemampuan mau jihad apa? Ya, lihat 13 tahun di Mekah Rasul ngelawan enggak? Enggak. Pas hijrah ke Madinah baru punya kemampuan. Qala ta'ala wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakunu dinu kulluhu lillah. Allah Ta'ala berfirman, perangilah mereka hingga tidak ada lagi fitnah, kesyirikan, dan agama semua ini milik Allah. Fal marhalatul akhirah, nah, tahapan yang ketiga ini, jihad berjihad melawan orang kafir, mahum kital, ya, dan memerangi mereka, idza kanal muslimuna yutikuna al-qitala. Apabila kaum muslimun, mereka mampu untuk berperang. Ya, kalau enggak mampu enggak boleh. Ya. Ini berperang maksudnya jihad tolak. Jihad itu ada dua, jihad tolak dan jihad difa. Jihad difa, jihad diperangi, diserang. Kalau jihad diserang, ini semua kaum muslimin mesti berperang. Enggak berlaku syarat-syarat yang ada pada jihad tolak. Nah, jihad tolak itu penuh syarat. Izin orang tua, bersama ulatul umur, ya, bersama pemimpin. Kalau jihad tolak menyerang, ada orang tua, ya, Saprudin mau jihad, izin dulu sama bapaknya, ya, Faza mau jihad, ya. Kemarin kan udah main gitu-gitu tuh Faza. Loh, antum semua olahraga itu bernilai ibadah jika antum niatkan untuk ketaatan pada Allah. Untuk jihad, siap-siap. Kalau Faza dipanggil jihad kan, walau selama ini nongkrongnya sama besti-bestinya yang tadi-tadi tuh. Tapi kalau ada jihad Faza, Masya Allah. Ya Faza ya, kemarin udah dilatih menabil, tahu ngangkat apaan gitu. Pura-pura berat. Aduh. Paling setengah kilo yang diangkat dia. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum waq'udu lahum kulla marsad. Perangilah orang-orang musyrik, ya, dimanapun kalian mendapati mereka, tangkaplah mereka, kepunglah mereka, intailah mereka di setiap tempat pengintaian. Al-ayata. Hadhil ayatu fiha bayanul hikmah. Dalam ayat ini di dalamnya terdapat penjelasan hikmah minal jihad, ya, hikmah dari jihad fil Islam, dalam Islam. Wa annaha izalatu syirki, yaitu untuk menghilangkan kesyirikan. Hatta la takuna fitnatun, sehingga tidak ada lagi fitnah. Wal muradu fil fitnah asyirku, yang dimaksud dengan fitnah adalah kesyirikan. Ay hatta la yujada syirkun, hingga tidak terdapat lagi kesyirikan di muka bumi ini. Wa yakunu dinu kulluhu lillah, agama ini milik Allah semua itu al-Islam. Wa hadha huwal maqsudu minal jihad, inilah tujuan maksud dari jihad. Laisal maqsudu minal jihad tausi'al sultah, bukanlah maksud tujuan dari jihad memperluas kekuasaan semata. Wal isti'la 'alal mamalik, atau berkuasa atas kerajaan-kerajaan kafir. Wahsulat thawrati, atau mendapatkan harta kekayaan, ghanimah. Ya, laisa hadha huwal maqsuda, bukan itu maksud dari jihad. Ya. Huwanya domir fasal, maksudnya itu khobar laisa. Al maqsudu ila'u kalimatillah, maksud tujuan dari jihad adalah meninggikan kalimat Allah Azza wa Jal. Wa izalatu syirki minal ard, menghilangkan, ya, menghapus kesyirikan dari muka bumi. Hadha huwal maqsudu, inilah maksud tujuan dari jihad. Wa kadzalika laysa al-maqsudu minal jihad fi dinil Islam ad-difa'a, begitu juga bukanlah maksud dari jihad dalam Islam hanya sebatas difa', ya, bertahan ketika diserang, bukan itu. Kama yaquluhu ba'dul kuttabi al-makhdulin, sebagaimana ini ditulis oleh sebagian penulis rendahan, kata Syekh Shalih Fauzan, ya. Wa yaqulun, mereka mengatakan, innal Islam la ya'muru bil qitalil kufar, kata dia, sok tahu ini. Islam tidak memerintahkan memerangi orang kafir, li'annahu wahsyiyah, karena memerangi orang kafir adalah kekejian. Lakinnal qitala alladhi fil Islam min ajli difa. Berperang dalam Islam yaitu karena diperangi. Ya'ni idza tadaw alaina, kalau mereka nyerang kita, nahnu nuqatiluhum, kami kita balas nyerang mereka. Lisaddil udwan, untuk mencegah, ya, kejahatan permusuhan mereka. Faqat saja, kata Syekh Shalih Fauzan, subhanallah. Allah jalla wa ala yaqul, faqtulu al musyrikin, perangilah orang-orang musyrik. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah, perangilah mereka hingga tidak ada lagi fitnah kesyirikan. Wa yakunu dinu kulluhu lillah, agama, hingga agama ini semua adalah milik Allah. Wal maqsud bil qital fil Islam nashru da'wah, maka maksud berperang jihad dalam Islam adalah menyebarkan dakwah. Wa nashru din, menyebarkan agama ini. Wa izalatu syirk, menghilangkan kesyirikan. Ya, makanya Nabi SAW berperang banyak dalam peperangan itu, bukan di Madinah, yang ketika Madinah diserang peristiwa Tabuk, ya, banyak jihad-jihadnya itu adalah menyerang. Ada yang memang diserang dalam perang Khandaq, ya, namun banyak yang menyerang. Apalagi, ya, menjelang wafatnya Rasul SAW mengirim pasukan Usamah, nyerang. Ya, banyak. Ya, perang apa lagi? Bahkan kalau jumlah sedikit enggak masalah nyerang. Ya. Perang yang jumlahnya cuma 3.000 melawan ratusan ribu pasukan Romawi. Perang apa yang terkenal? Hah? Perang Mu'tah. Ah, itu. Itu pun perang itu kenapa? Karena utusan Rasul dibunuh oleh Romawi. Penghinaan. Jadi zaman dulu itu aib, enggak boleh perjanjian tertulis dan tidak tertulis yang sudah disepakati oleh semua di dunia ini, yang namanya utusan tidak boleh dibunuh. Ya, namanya utusan tidak boleh dibunuh. Datang misalkan kerajaan Majapahit ke kerajaan apa rivalnya? Tahu, hah? Wah, beda zaman. Ah, Sriwijaya itu 700-an Masehi. Majapahit di atas seribuan. Jauh. Tahu deh, kerajaan Majapahit sama apa ya? Hah? Kerajaan di Thailand. Taulah itulah. Susah kasih contohnya. Ah iya, kalau di film-film mah banyak ya. Kita gegayaan mau ngasih contoh real malah bingung. Ya pokoknya itulah. Ya. Utusan Romawi datang ke Persia, mereka perang. Ya, namun utusan Romawi ini nggak boleh dibunuh sama Persia, nggak boleh. Nah, ini utusan Rasulullah SAW dibunuh oleh ya Romawi. Marah Rasul, nggak peduli Romawi itu negara adidaya. Ya, berangkat kirim pasukan, pimpin oleh Abu Ubaidah Amr bin Jarrah. Berangkat. Ya. Dan alhamdulillah, walaupun kalah jumlahnya itu ratusan ribu, tapi Allah tidak kalahkan, namun juga tidak menang. Ya. Ya. Dengan izin, dengan pertolongan Allah lewat komando ya panglima perang yang tak terkalahkan siapa? Ya. Khalid bin Al-Walid Saifullah. Mana lanjut lagi tadi? Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakunu dinu kullu lillah. Hadha huwal maqsud minhum. Ini maksud tujuan dari jihad. Fal qitalu fil Islam ala naw'ain. Maka berperang dalam Islam itu ada dua macam. An-naw'ul awwal qitalu difa'in, ya, memerang, berperang difa' ketika diserang. Inda ajizil muslimin, ketika kaum muslimin lemah diserang, ini wajib kita jihad semua. Ya, wa nauzani kita lutolab, ya, berperang menyerang. Inda kuwatil muslimin wa qudratihim, ketika kaum muslimin memiliki kemampuan kekuatan ya atas mereka alai. Baik, cukup ya. Nanti kita lanjut ke hari apa ya? Hari Ahad, jangan hari Ahad. Hari Ahad kita seperti libur. Ya, lihat deh nanti kondisi. Karena saya mau safar. Ya, insya Allah. Kalau pulangnya cepat, ya kita Ahad. Ya. Kalau enggak, ya Kamis depan. Subhanakallahumma bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.